Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia pengerusi, yang bahagia pengerusi dan ahli-ahli jatuh kos pasar madrasah Al-Ikhwan Taman Desa Bakti, Tuan Imam, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dihormati sekalian. Pertama sekali, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu pada malam ini dan dapat kita bersama solat berjemaah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tengkuasa madrasah yang telah sudi menjemput saya untuk memenuhi satu program pemimpin bersama dengan masyarakat, yang saya kira bahawa ini satu ruang dan peluang yang sangat terbaik untuk diri saya khususnya dapat mengenali semua masyarakat di sini, khususnya masyarakat Islam jemaah madrasah ini secara yang lebih dekat. Sebab bagi saya bahawa setiap di kalangan kita itu perlu ada jalinan hubungan yang lebih baik, ukhuwah Islamiyah silatul rahim di kalangan masyarakat Islam ini, walaupun berjauhan, tetapi apabila wujudnya rasa kasih sayang antara satu sama lain, maka wujudlah tautan hati yang Allah SWT akan campakkan dalam diri kita ini. Itu yang penting. Kadang-kadang dekat pun dia tak mesra, dekat pun tak mesra. Dalam rumah tangga pun kadang-kadang ada dekat tapi tidak mesra. Kenapa? Kerana dia tidak wujud satu tautan hati, kasih sayang antara satu sama lain. Jadi sebab itu penting dalam kehidupan umat Islam ini, bukan sekadar kehidupan, kemewahan, kebendaan. Maknanya ketenangan itu wujud bukan hanya kepada dilihat kepada zahir, kepada kebendaan, kemewahan dalam kehidupan seseorang ataupun satu keluarga itu. Tetapi ketenangan dan keamanan jiwa itu sangat sangat penting. Sebab itu kalau jiwa kita itu bersih, hati kita itu bersih, maka akhirnya kita akan dapat satu ketenangan, kepuasan dalam kehidupan kita ini. Walaupun kehidupan kita itu tidak sesenang mana, tidak sekaya mana, tidak semewah mana, tetapi hati kita itu akan dapat mendapat ketenteraman dan ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dapat itulah kita katakan bahawa perlu wujudnya pertautan hati antara satu sama lain. Jadi inilah dia peranan kita berjamaah, maknanya fungsi daripada jamaah itu dalam konteks jamaah kelompok umat Islam itu, ataupun fungsi daripada kita berjamaah dalam salat ini ialah untuk mewujudkan satu rasa kasih sayang di kalangan kita semua. Pertautan hati itulah yang akhirnya yang kita harapkan, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan dalam diri kita itu, dalam diri umat Islam keseluruhannya. Jadi mudah-mudahan malam ini kita dapat mendapat restu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan satu campakan tautan hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita itu saling mempunyai rasa kasih antara satu sama lain dalam kehidupan kita ini. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang dimuliakan sekalian, saya tidak masa untuk mengambil masa yang panjang kerana malam ini demam. Dua hari ini saya balik selepas parlimen hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. Program daripada pagi sampai ke malam. Program masuk kampung, keluar kampung, ziarah kemarin, ziarah orang yang mati, yang katakan pasukan silat, yang mati Selimben tu, yang 4 orang yang mati itulah orang daripada kawasan saya. Yang mati itu. Kemudian yang cedera ada 3 orang. Pergi ziarah semua sampai ke malam. Jadi memang sampai pukul 2 malam semalam pun pergi ziarah orang mati. Sebab pagi ini nak bertolak dari Kuala Lumpur, jadi tak sempat. Jadi badan pun merasa tak begitu sihat. Tapi walaubagaimanapun yang pentingnya ialah untuk kita lihat bahawa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebagai umat Islam, sebagai umat kepada Nabi, yang untuk kita melihat bagaimana Rasulullah di ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi Muhammad dan angkat Nabi Muhammad untuk menjadi nabi dan juga menjadi seorang rasul ini, kita melihat bahawa kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat Mekah yang mengalami kerosakan. Kehidupan masyarakat Mekah yang mengalami kerosakan. Maka di tengah-tengah itulah dibangkitkan Nabi SAW. Maknanya tujuannya ialah untuk nak memperbetulkan kembali dan mengembalikan kehidupan masyarakat Mekah itu pada landasan. Landasan yang betul. Sebab masyarakat Mekah pada waktu itu sudah, masyarakat Jahiliyah pada waktu itu sudah tergelincir daripada landasan yang betul. Sudah terbabas daripada landasan yang sewajarnya. Iaitu dijadikan, maknanya Allah Subhanahu taala sebut bahawa kami jadikan kamu itu untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala. Ini kita lihat bahawa kejadian Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu ialah untuk apa? Untuk kita itu mengabdikan diri kepada Allah. Sebab manusia inilah kejadian yang paling terbaik di sisi Allah dalam banyak-banyak kejadian itu, kejadian manusia ni kejadian yang paling terbaik. Paling terbaik. Maknanya satu kejadian yang cukup hebat lah, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ke atas diri manusia ini. Jadi sudah tentu bahawa kejadian yang terbaik itu ialah kejadian bahawa mereka itu kembalikan ubudiyah kita itu ialah ubudiyah lillah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat Mekah pada waktu itu masyarakat yang sudah terpesong daripada landasan, tercicir, terbabas daripada landasan untuk sepatutnya mereka itu hidup mengabdikan diri kepada Allah. Jadi berlakulah berbagai-bagai kerosakan, dan kerosakan yang paling besarnya ialah syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kerosakan yang paling besar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Mekah. Akibat daripada kesyirikan mereka kepada Allah itulah maka berlakulah berbagai-bagai kerosakan yang lain, termasuk pembunuhan ke atas perempuan dan sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana satu kezaliman yang maha dahsyat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Mekah. Disebab itu Rasulullah dibangkitkan Rasulullah ini ialah untuk memperbetulkan. Fungsi Rasulullah ialah untuk memperbetulkan keadaan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Sebab kalau masyarakatnya rosak, maka seluruh dunia ini akan rosak. Sebab itu dalam satu surah Al-Hujurat antara lain maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa apabila umpamanya dalam konteks masyarakat yang begitu mudah menerima berita tanpa menyiasat dan sebagainya, ini akibatnya akan membawa kepada kerosakan kepada satu kaum. Satu kaum, maknanya keseluruhan masyarakat itu akan mengalami kerosakan. Kerana akibat daripada kita untuk menerima bulat-bulat berita-berita yang tidak sahih. Itu kita katakan bahawa bagaimana kerosakan yang akan berlaku. Begitu juga pada waktu itu akibat daripada kesyirikan kepada Allah yang berlaku kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, dia kesannya akan membawa kepada kerosakan seluruh masyarakat dunia. Jadi Rasulullah dibangkitkan untuk memperbetulkan ini, untuk mengembalikan manusia itu berada pada landasan yang betul. Sebab itu disebut antara lain juga ialah dalam disebut bahawa Nabi Muhammad mengatakan bahawa aku diutuskan untuk memperbetulkan akhlak yang mulia. Sebab akhlak masyarakat Mekah itu sudah mengalami satu kerosakan yang sangat sangat buruk, sangat keji. Jadi nak diperbetulkan, jadi dibangkitkan seseorang yang punya satu sifat yang sangat kelainan. Dia tak boleh, maknanya bila perubahan yang diharapkan, dia tidak boleh mempunyai watak yang sama. Kalau orang yang membawa misi perubahan itu dengan sifat dan watak yang sama, maka akhirnya dia tidak akan ke mana-mana. Jadi sudah tentu bahawa perubahan yang nak diharapkan itu mesti berdasarkan kepada satu watak yang ada kelainan daripada watak pemimpin masyarakat Mekah pada waktu itu. Lalu dibangkitkan Nabi SAW dengan apa? Dengan kepimpinan jujur. Kepimpinan jujur, bahasa orang sekarang ni, integriti, maknanya dibawa kepada kepimpinan yang bersifat jujur, kepimpinan jujur. Jadi kejujuran inilah yang dibawa, yang ditonjolkan oleh Nabi SAW dan memimpin dan memimpin masyarakat Mekah pada waktu itu. Jadi sebab itu bagi saya ialah untuk kita melihat betapa pentingnya kepada satu perubahan yang nak kita bawa itu ialah mesti berasaskan kepada kejujuran. Mesti berasaskan kepada kejujuran. Bukan perubahan yang kita mengharapkan untuk melihat berapa benda yang banyak yang boleh kita dapat. Berapa banyak wang yang boleh kita dapat. Tetapi kita tak mendapat satu kejujuran daripada kepimpinan yang menerajui kehidupan masyarakat seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, kesan daripada politik jujur yang dibawa oleh Nabi SAW ini sehingga dia mendapat satu kepercayaan, sebab dia dikenali dengan sifat sidik, amanah, tabligh dan sebagainya, sehingga akhirnya dia diberikan tanggungjawab untuk apa? Untuk menentukan apabila berlaku pertikaian dalam nak meletakkan batu Hajarul Aswad di Baitullah itu, maka akhirnya mereka melihat bahawa yang ada kejujuran, yang ada integriti ini ialah kepada Nabi. Lalu Nabi dipilih untuk menentukan, meletakkan Hajarul Aswad. Walaupun mereka itu bukan Islam, Nabi ini Islam, tetapi mereka melihat bahawa di sana ada sifat yang tidak ada kepada pemimpin-pemimpin di kalangan mereka. Jadi sebab itu akhirnya mereka memberikan kepercayaan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan kedudukan Batu Hajarul Aswad. Tetapi dengan penuh kebijaksanaan Nabi melakukan itu dengan penuh kebijaksanaan untuk mengharapkan kepada satu penyatuan, perpaduan di kalangan masyarakat Mekah yang menyebabkan berlakunya pertikaian di kalangan mereka. Jadi sebab itu saya menekankan persoalan ini ialah untuk melihat bahawa masyarakat hari ini perlu kembali kepada sifat jujur. Ramai orang bercakap sebab jujur, integriti ini maknanya dia punya sifat jujur, ikhlas. Ini antara maknanya tak mengamalkan perkara-perkara yang buruk dan sebagainya, itulah dia. Tapi yang lebih tepatnya bagi saya bahawa ialah jujur. Kalau dalam bahasa sekarang orang panggil telus. Telus saja tidak cukup kalau tidak tulus. Telus saja tidak cukup kalau tidak tulus. Sebab tulus ini datang daripada hati. Tulus itu daripada hati. Telus ini ialah sifat yang lebih bersifat zahir. Yang sifat zahir dia telus. Maknanya dia, aku okay, no problem. Apa nak kata apa? Apa nak siasat apa? Aku boleh tahu. Itu telus. Maknanya dia mempaparkan watak-watak yang boleh dilihat oleh orang. Tetapi watak-watak yang boleh dilihat oleh orang ramai itu hanya datang daripada? Datang daripada tulus. Daripada hati. Telus tidak akan wujud kalau tulus tidak ada dalam diri kehidupan manusia. Jadi sebab itu bagi saya bahawa politik telus, maknanya kepimpinan telus dan politik telus dan tulus ini merupakan keperluan kepada kehidupan masyarakat yang ada pada hari ini. Sebab kita tak boleh membiarkan zaman sebelum Nabi itu kembali kepada zaman kita. Kita tak boleh membiarkan zaman sebelum kebangkitan Nabi SAW itu kembali berada pada zaman kita. Kita tak boleh biar benda itu. Sebab Nabi telah membawa satu perubahan yang besar kepada kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang bahawa kita tidak boleh, kita mesti harus bertanggungjawab untuk memastikan supaya zaman sebelum kedatangan Nabi, kebangkitan Nabi, diangkat menjadi Rasul itu, tak boleh kita biarkan berlaku dan berada di zaman kita. Ini kita harus, sebab kalau tidak nanti bermakna bahawa kita akan terus tergelincir dan sebagainya. Dan inilah yang akan menyebabkan mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan mengundangkan bala daripada Allah. Kalau bala daripada Allah hebat teknologi macam mana pun, tak mampu nak lawan. Jepun ni teknologi tinggi lah. Jepun teknologi tinggi lah nak banding dengan Malaysia. Saya kata, orang Malaysia mula-mula kenal kereta antara orang kebanyakan lah, bukan orang kaya-kaya, tak lah. Orang kebanyakan boleh pakai kereta, ada kereta Jepun lah. Dulu zaman kot kampung ni, KE20, KE30, ada KE30, okey lah. Boleh mod derian lah kan. ada Datsun apa 120Y, oh hebat lah satu, Toyota hak kecil tu kan, oh kira-kira hebat lah kan. Ini maknanya dia teknologi tinggi. Saya katakan bahawa hebat saja pun, sebab saya 2 minggu sebelum kejadian tu, kami lebih kurang 25 orang ahli parlimen daripada pelbagai parti ni pergi mewakili parlimen Malaysia dalam peace conference di Jepun. Jadi balik masa ni 2 minggu berlaku kejadian. Saya baru kata mujur kita balik awal, kata kau tidak pilih ayah kecil pula 25 tempat. Pilih ayah kecil 25 tempat. Jadi saya melihat bahawa memang teknologi dia tinggi, hebat. Kami dibawa melawan ke tempat-tempat apa nama nuklear, bukan tempat nuklear, tempat apa nama aero angkasa. Dan berbagai-bagai tempat. Memang kita lihat bahawa teknologi dia cukup-cukup hebat. Cuma dia tu bukan Islam ya. Kami bincang sama kawan tu, apa yang ditemui itu sebenarnya ialah itulah dia, ciptaan Allah, kejadian Allah. Tapi dia tak nampak, dia rasa bahawa itu nature alam, mana kejadian semula jadi alam. Tapi sebenarnya itulah dia. Kalau kita orang Islam nanya, itu akan meyakinkan kita lagi bahawa inilah dia kehebatan dan kebesaran kuasaan Allah. Tapi dia bukan Islam, macam mana? Teknologi dia cukup tinggi, kalah Malaysia. Dia runtuh ni pasal tsunami. Kita di Malaysia ni tak ada tsunami pun sedia runtuh. Tak ada gempa bumi pun sedia runtuh. Hospital Serdang pun siling runtuh. Gempa bumi tak ada pun. Yang ni kita di Malaysia ni runtuh pasal lain. Dia runtuh di sana tu kerana gempa bumi dengan tsunami. Tapi saya nak sebut bahawa hebat macam mana pun manusia, kalau teknologi tinggi dia tak mampu berhadapan dengan kekuasaan Allah. Sebab itu jangan mengundang bala, sebab suatu itu adalah bersifat kerana apa? Dia adalah bentuk bala daripada satu peringatan kepada manusia. Jadi kita pun tak boleh membiarkan keadaan ini, kerana kalau berlaku kerosakan-kerosakan yang lebih dahsyat itu akan menyebabkan keburukan terus berlaku dalam negara kita, dan inilah yang akan mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut kepada tuan-tuan bahawa kita sedang dilanda dengan, tadi saya sebut bahawa kita harus berada kepada dudukan politik jujur, telus dan tulus. Politik ini bukan hanya pada pemimpin, tuan-tuan. Politik bukan hanya kepada pemimpin. Politik adalah kita semua. Jangan orang kata politik itu hanya untuk pemimpin, untuk parti. No. Politik ini adalah hak kita. Siasat itu adalah hak kita. Kita, Rasulullah itu dibawa untuk meletakkan kembali politik jujur, kepimpinan jujur, telus dan tulus yang harus berdiri di atas untuk membawa satu masa depan yang lebih baik. Hari ini kita melihat bahawa ini keadaan, situasi yang sedang melanda dalam negara kita. Politik jujur sudah kita tepikan. Soal kejujuran, soal telus, soal tulus, soal apa nama fikrah, soal kebijaksanaan, soal intelektualisme sudah diketepikan. Yang wujud ialah budaya fitnah yang sangat maha dahsyat dalam kehidupan manusia ini. Nah, kita sedang kembali kepada zaman dulu. Sebab budaya fitnah ni senjata tua dalam kehidupan manusia ni. Senjata yang paling tua. Untuk apa? Untuk membunuh manusia. Untuk membunuh orang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, fitnah ini lebih bahaya daripada membunuh. Lebih bahaya daripada bunuh. Sebab kalau bunuh seorang tu yang mati. Fitnah ini seorang, isteri dia, anak dia, mak dia, ayah dia, satu keluarga. Ini fitnah ni. Sebab itu bahaya dia besar, lebih besar daripada membunuh. Sebab itu saya lihat bahawa kita melihat bahawa ada kelompok, ada masyarakat yang begitu mudah untuk mengambil jalan tengah, untuk melihat sebagai kepentingan kuasa, survival masa depan satu-satu kumpulan itu, tidak lain dan tidak bukan ialah melalui fitnah. Kita sepatutnya untuk Islam tidak menghalang persaingan. Islam tidak menghalang untuk bersaing antara satu sama lain, antara kumpulan-kumpulan, asalkan dia membawa matlamat untuk membawa kepada satu kebaikan dan kesejahteraan ummah secara keseluruhannya. Islam tidak melarang wujudnya persaingan. Tapi persaingan ini persaingan yang mesti berasaskan kepada budaya intelektual, budaya intelek, budaya fikir, untuk membentuk pemikiran masyarakat dalam satu-satu tempat. Tetapi wujudnya pula hari ini tren, ada kumpulan-kumpulan yang sudah tak termampu untuk bersaing dari sudut persaingan yang sehat. Lalu mereka mengambil satu jalan yang murah. Sama seperti mana zaman satu ketika dahulu. Seperti zaman satu ketika dulu, kalau kita lihat bagaimana zaman Nabi Yusuf sampai dia dipenjara, kenapa? Kerana fitnah. Walaupun maknanya fitnah itu sampai kepada peringkat, sampai pada mereka, akibat daripada fitnah terhadap Nabi Yusuf AS itu yang menyebabkan raja pun percaya dengan fitnah yang dibawa oleh isteri dia, oleh Zulaikha. Raja Abdul Aziz pada waktu itu, percaya kepada fitnah itu, walaupun seorang ahli firasat itu datang akhirnya membenarkan bahawa Nabi Yusuf ini tidak melakukan perbuatan mencabul Zulaikha, tapi sebaliknya Zulaikha lah yang mencabul Nabi. Tetapi akhirnya dia telah dikuasai, Aziz ini, Raja Aziz dikuasai oleh isteri dia untuk apa? Untuk mengatakan bahawa Nabi Yusuf ni seorang yang berbahaya, ancaman kepada masa depan negara dan sebagainya. Dan akhirnya Abdul Aziz ini menghukumkan dia dengan hukuman penjara. Tu dia mari, dia tengok, dia kata baju tu koyak belakang ke depan. Sebab Nabi Yusuf nak lari daripada Zulaikha, buka pintu berdepan dengan raja, dengan suami Zulaikha. Jadi dia kata, ahli firasat tu kata, kalau terkoyak belah depan, itu Nabi Yusuf yang nak mencabul Zulaikha. Kalau terkoyak belah belakang, itu Zulaikha yang nak mencabul Nabi Yusuf. Tengok-tengok terkoyak belah belakang. Tapi Zulaikha ni pandai untuk membujuk isteri dia. Isteri dia pula. Untuk bujuk suami dia. Pergi kata ini ancaman, Yusuf ni seorang lelaki yang bahaya, mengancam masa depan negara ini dan sebagainya. Akhirnya dia menghukum penjara. Sehinggalah dia dibebas balik kerana kerajaan pada waktu berhadapan dengan masalah ekonomi. Kerana masalah ekonomi, dan Nabi Yusuf ni mempunyai satu plan ekonomi yang baik. Tapi orang nak bebas dia kata, tak, aku tak akan keluar daripada penjara selagi nama aku tidak dibersihkan. Jadi bila nama dia dibersih, baru dia keluar. Tapi saya nak katakan bahawa inilah senjata paling tua untuk memudah meruntuhkan kewibawaan seseorang hanya semata-mata untuk survival satu-satu orang lain. Sama juga kalau dalam kisah, saya tak sebut sama ada kisah tu benang ataupun dongeng. Ada orang kata benang, ada orang kata kisah hantuah. Hantuah kena bunuh. Pasal apa? Pasal fitnah. Patih karma bijaya. Kerana fitnah, patih karma bijaya. Sehingga raja pun percaya. Tak. Ini satu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Malah saya katakan bahawa fitnah inilah sehingga menyebabkan Nabi SAW pun hampir percaya bahawa isteri dia Aisyah melakukan sumbang dengan Safwan. Dengan Safwan. Dia hampir percaya sehingga sebulan lebih mereka berpisah antara satu malam. Maknanya duduk jauhlah, mak berpisah. Sehingga satu siasatan dibuat Sayyidina Ali, itulah dia orang panggil kaedah forensik yang pertama dalam yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, bila Sayyidina Ali pergi menyiasat. Dan kemudian selepas hasil forensik itulah, maka Allah Ta'ala turun wahyu untuk beritahu bahawa membersihkan Aisyah daripada fitnah. Cerita dia ialah dan di tengah perjalanan tiba-tiba Aisyah ni tertinggal dengan satu apa nama gerombolan yang ada depan, kerana dia ada barang dia jatuh, dia balik nak ambil, dia patah balik nak ambil, tiba-tiba dia keadaan orang dah jauh, jadi dia takut, dia tunggu di situ mengharapkan orang sana akan balik. Jadi Safwan ni ialah orang yang mengutip apa nama alat-alat kelengkapan perang dan sebagainya. Jadi dia sampai kemudian, jadi dia bawa lah Aisyah naik di atas unta dia. Jadi sampai ni Abdullah bin Ubay membuat fitnah, mengatakan bahawa mereka telah melakukan pembohongan. Jadi akhirnya dibawa lah satu siasatan, siasatan oleh jabatan forensik. Jabatan forensik sana telus. Jabatan forensik sini, wallahualam, kita pun tak tahu. Jabatan forensik. Jadi ada atas jubah, saya tak ingat jubah Serina Ali ataupun jubah Aisyah. Safwan ataupun jubah Aisyah. Ada macam keputihan. Ada macam keputihan. Seolah macam Abang Abdullah bin Ubay kata ni tanda dia. Mani. Dia apa? Kering tu kan. Jadi Serina Ali sesat lah. Dia sesat, dia buat forensik. Forensik dia apa dah? Dia ambil air panas. Dia ambil air panas, dia tuang. Kalau mani, dia akan habis begitu. Tetapi, dia naik putih. Itulah bukan mani, itulah putih telur. Itu putih telur. Kalau lah ni, takkan nak tuang air panas dalam punggung orang. You know. Takut nanti kalau hujah ni Karpal Singh tahu ni ayak panas, kita buat peronsit ni tuang dalam punggung, dia kata ayak mani duduk dalam punggung. Jenuh kelupok. Orang Kedah panggil jenuh kelupok. Tak, tapi saya nak katakan bahawa itu adalah salah satu kaedah forensik yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia melakukan bahawa selesailah, bahawa akhirnya turunlah wahyu mengatakan bahawa Aisyah itu bersih daripada pelakuan-pelakuan, dan barulah Nabi kembali bersama dengan dia. Tapi saya nak sebutnya bahawa Rasulullah sendiri pun hampir percaya akibat fitnah ini. Hampir-hampir percaya. Hampir terlerainya hubungan suami isteri. Hampir terlerainya hubungan suami isteri. Ini kesan fitnah. Kita bayangkan. Sebab itu saya katakan bahawa fitnah ni senjata paling tua untuk mudah untuk nak merosakkan orang lain, nak merosakkan imej orang lain, nak meleraikan rumah tangga orang, dan juga nak meleraikan kekuatan yang ada, kekuatan politik yang ada kepada satu-satu kumpulan, yang ada kepada seseorang itu, inilah dengan senjata fitnah. Dan ini yang sedang berlaku dalam negara kita. Saya kata ini suatu yang saya fikir bahawa satu yang sangat malang kepada kehidupan kita umat Islam pada hari ini, apabila ada pihak yang cuba mengembalikan dan membawa kita kepada budaya fitnah. Sebab itu sebagai masyarakat Islam khususnya, dan kita kena siasat setiap perkabaran ini. Sebab itu disebut dalam Al-Hujurat itu bahawa apabila tidak ada siasatan yang dibuat, akan menyebabkan orang mudah percaya, dan inilah yang akan membawa kepada kerosakan kepada kaum tersebut. Rosak satu kaum, bukan hanya kepada pemfitnah dan juga orang yang menghadapi fitnah, tapi rosak kepada semua kaum. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuh. Sebab kalau kita lihat bahawa dalam Islam sendiri, ya, dia mengutamakan bahawa untuk menjaga lima perkara, jangan lima perkara. Pertama, agama. Yang kedua, nyawa. Yang ketiganya, keturunan, zuriat. Yang ketiganya, akal. Yang keempatnya ialah akal. Yang kelimanya ialah harta. Kemudian ini lima disebut dalam Islam. Tetapi ulama, ada ulama al-Khurafi, ulama madhab Hanbali ataupun Hanafi, dia tambah, dia kata ada satu lagi ialah soal maruah. Al-Khurafi dia mengatakan bahawa ini soal maruah. Dia tambah satu lagi, makna soal maruah merupakan menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk kita menjaga soal maruah. Maknanya ini yang harus dipertahankan. Soal moral sebab sebab macam-macam menjadi sebut bahawa kita tidak boleh membiarkan keadaan keadaan seperti ini menjadi satu budaya dalam dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab bukan hanya mengharam zina. Islam bukan saja mengharam zina, tapi Islam juga mengharam menuduh orang berzina. Jadi duk cerita sekarang ni, oh ni orang ni berzina, orang ni berzina. Tapi betul ke tak betul? Saksi mesti saksi yang adil. Saksi yang tidak membuat dosa kecil dan tidak membuat dosa besar. Sebab itu bagi saya, saya nak balik bawah. Islam bukan hanya mengharam zina, tapi Islam juga mengharam menuduh orang berzina. Sebab itu dia ada soal khazaf yang berkaitan dengan menuduh orang berzina. Ini sebab itu bahawa ini merupakan perkara yang sangat sangat penting untuk dilihat bagaimana soal maruah merupakan perkara yang sangat penting yang dilihat oleh ulama seperti mana saya sebut tadi ialah soal al-khurafi ini. Dia mengatakan bahawa ini sangat sangat penting soal maruah, sebab soal maruah ini dia lihat bahawa akan menyebabkan bukan hanya kerosakan itu kepada satu batang tubuh seperti mana nyawa manusia, tetapi menyebabkan kerosakan kepada kehidupan masyarakat seluruhnya. Dan inilah yang perlu dilihat oleh apa nama masyarakat Islam pada tentang bagaimana kita sedang berhadapan dengan suatu budaya baru, budaya lama, budaya tua yang sedang melingkari hidup kita ini, yang akan akhirnya menyebabkan kalau kita tidak membuat satu penelitian terhadap segala maklumat itu sahih kebenaran dia dan sebagainya, maka sudah tentulah bahawa kitalah yang akan menerima kesan daripada kerosakan itu, dan itulah akan mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai pada peringkat orang bawa fitnah, kemudian yang nyata dia merupakan fitnah, orang masih percaya, itulah dia mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena menghindarkan diri kita daripada menjadi penyebab kepada terundangnya bala Allah ke atas kehidupan kita. Jadi bagi saya bahawa keadaan yang berlaku hari ini, ya tuan-tuan tengok fitnah, ialah Datuk Tuan Ibrahim pun orang fitnah. Kata dia ni ambil kesempatan apa nama orang dan sesak peneroka Firdaus sesak ambil tanah, padahal orang dia tolong orang. Nak sebutnya bahawa orang dah tak pedulikah, yang penting survival. Yang penting survival. Soal Tuan Ibrahim nak saman, hari tu saman lepas belang ayah. Yang pentingnya soal survival. Jadi bagi saya bahawa ialah kadang-kadang saya pun duk sebut orang rumah pun duk risau, kata lepas ni siapa pula, lagi lelaki dia ke? Kita pun jadi takut noh. Jadi rasa takut. Takut dalam menghadapi suasana, tapi kita tak buat tu kita yakinlah kan. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang seperti itu, tetapi orang boleh reka lah, orang reka lah tu. Ish. Sungguh? Lah, ya awak minta kau tu. Dah orang mudah percaya, kan orang mudah percaya. Sebab tu saya dulu sebut pada kawan-kawan saya, kata, ni kalau dia tunjuk video ni dia panggil Tutup Imam seluruh Malaysia ni. Tutup Imam kampung ni, mana dia tahu masalah kamera terik ke, super impose ke, apa dia punya teknologi gamak hitam putih apa. Dia tengok, dia habang kata ni orang ni. Dah, astagfirullahalazim. Apa ni pala kita? Tak, ini saya katakan bahawa usaha-usaha yang seperti ini sangat-sangat apa nama berbahaya kepada masa depan kita ini. Ini sebab itu bagi saya bahawa kita belum terlambat untuk kita nak memastikan supaya kita tak terus tergelincir daripada landasan ini. Kita terus berdiri untuk membawa mesej dan misi yang sama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa mengembalikan kehidupan masyarakat manusia ini berada pada landasan yang betul, atas rel yang betul. Jadi kita lah yang bertanggungjawab, umat Islam yang bertanggungjawab. Jadi bagi saya sebut pada malam ini bahawa mesti ada keberanian, mesti ada maknanya pertama sekali ialah keberanian untuk menyatakan yang hak. Jangan kita dihinggapi dengan satu penyakit al-qibtu. Al-qibtu. Satu penyakit dia memendam. Memendam apa nama orang panggil mengekang dan memendam rasa. Al-qibtu ni. Saya bawa kertas usrah saya dengan yang berhormat Menteri Besar Kedah hari Jumaat lalu kami ada usrah dengan dia. Kita bincang soal penyakit yang ada dalam kehidupan masyarakat ni ialah penyakit dia mengekang. Satu apa nama perasaan memendam rasa, satu perasaan benda yang maknanya dia tak berusaha untuk menghalang sesuatu perkara yang tidak baik yang berlaku dalam kehidupan dia. Ini penyakit yang ada dalam kehidupan umat di akhir zaman. Al-Qibtu iaitu dia memendam rasa, dia takut. Jadi sehingga kata Abdullah daripada Abdullah bin Amr Abdul Aus mengatakan bahawa apabila engkau melihat umatku tidak berkata kepada orang yang zalim, engkau zalim, maka sesungguhnya ia telah dipinggirkan daripada mereka. Ataupun mafhumnya bahawa setiap umat Muhammad mesti menyanggah orang zalim dengan perkataan engkau zalim. Maknanya itu perumpamaan, tetapi bukanlah semestinya mengeluarkan perkataan tersebut. Paling tidaknya dia ada peringkat-peringkat orang, ada orang awam dan sebagainya. Paling tidaknya dengan hati. Tapi jangan sampai kepada peringkat bahawa kita tidak berkemampuan untuk menyatakan kebenaran ini. Kerana Rasulullah kata tadi seperti yang disebut oleh Abdullah bin Amr Ibn Aus ini, dia kata kalau orang ni dah sampai peringkat dia tahu kata benda tu tak betul, dia tak berani nak kata apa, dia tak berani nak tegur, dia kata hang tinggal dia. Hang tinggal dia tu. Maknanya Rasulullah suruh tinggal orang ni. Suruh pinggirkan orang ini. Tapi bukanlah, tapi bagi saya bahawa takkanlah sampai pada peringkat dalam hati pun tak berani. Ini kalau dalam hati pun tak berani, ialah dalam hati kita pun tak tahu. Tapi kadang-kadang hati itu boleh dilihat daripada bagaimana dia berkata-kata, dia berperwatakan. Kita boleh melihat. Jadi sebab itu kita harus pinggirkan daripada penyakit al-qibtu. Al-qibtu ialah orang yang memendam rasa. Dan kita tahu kata benda tu tak betul. Kita kena berani tegur. Kita mesti ada satu keberanian untuk memberikan teguran dan hilangkan perasaan daripada memendam perasaan di dalam diri kita. Mesti ada keberanian. Dan paling tidaknya sama ada dengan tangan, dengan kata-kata, sampai dengan yang paling rendah sekali ialah dengan hati. Dengan hatilah. Itu paling rendahlah bagi sifat orang-orang awam yang dia tak berani, sebab kerana orang awam ni jangan kata nak pergi kata depan pemerintah yang zalim. Balik madrasah tak pakai helmet, tengok lampu menyala aku tengah jalan pun dia korang kiri kanan lah. Dia kata polis padahal. Takutnya dia ada perasaan, dia kata Allah putih helmet tak pakai, IC tak bawa, dia korang kanan. Padahal JKR korek tak ada buat, habis pagi tadi ni tinggal esok nak sambung. Lepas dia lihat bawa lampu tengah jalan lap tu, dia kata sah polis roblong, dia kata. Itu kita kata. Jadi paling tidak je orang awam ni, sifat kita sebagai layman, maknanya orang awam, paling tidak je dengan hati. Jadi sebab itu bagi saya bahawa mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sebutkan ini, tujuan saya ialah untuk kita mengembalikan kehidupan kita ini, kehidupan masyarakat yang ada pada hari ini, khususnya kita lah sebagai umat Islam yang harus bertanggungjawab untuk memperbetul dan meletakkan kembali negara kita, kehidupan umat ini pada landasan yang betul, dengan kita membawa satu misi, iaitu misi politik jujur. Politik jujur. Kita harus membawa politik jujur. Politik telus dan tulus. Telus dan tulus. Bukan politik fulus. Tetapi politik telus dan tulus, iaitu ketelusan dan ketulusan. Tulus itu daripada hati, dia tulus, dia ikhlas. Ikhlas itulah dia, kejujuran. Itulah dia sifat hati yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian saya ini pada malam ini, sedikit tazkirah saya pada malam ini dapat mengubah diri saya sendiri dan memperbetulkan diri saya dan juga untuk diri masyarakat secara keseluruhannya. Saya diminta untuk sedikit terang tentang isu terkini Saman Ekong. Saman Ekong ini memang, Saman Ekong ni memang mudarat. Sup Ekong tak apa. Sup ekong dia tak ada mudarat, kecuali orang darah tinggi lain lah, dia tak boleh makan. Ekong pun dia tak boleh makan, daging pejai pun dia tak boleh makan. Jadi sup ekong tak apa, Saman Ekong yang jadi masalah kepada pada orang. Kebetulan saya sebagai pengurusi kempen anti Saman Ekong. Pertama saya nak jelas pada tuan-tuan, kami kempen ni bukan bertujuan untuk menggalak orang buat ikut suka macam jalan tu kata mak bapak dia. Kena ingat lah. Bukan kami ini kempen ke arah tu. Kami berkempen ke arah untuk supaya ingat bahawa jalan ni pun milik orang lain. Nak suruh orang memandu secara berhemah, memandu cara yang betul. Tapi dalam isu Saman Ekong ni, dia bukan soal itu. Soalnya ialah soal apabila orang yang di blacklist dihalang untuk memperbaharui cukai jalan, maknanya kita dinafikan untuk menggunakan kenderaan. Jadi selalunya dalam pemikiran orang ni, bila dia tak boleh ambil road tank, dia tak boleh gunalah kenderaan dia. Padahal bagi saya, tak ada road tank pun boleh guna, asalkan ada enjin, ada tayar, bom minyak, jalanlah. Jalanlah dia. Apa masalahnya kan? Kalau nampak roadblock, kena kanan, kena kiri, ya, saya masalah. Jadi tapi dia dah ada dalam kepala, bila tak ada road tank ni tak boleh bawa kereta. Jadi maknanya ini isu dia. Memang itu ialah penafian, pentafsiran perlembagaan dan undang-undang mengatakan bahawa itu penafian halangan untuk kita menggunakan kenderaan kita bila kita tak dibenarkan membahui cukai jalan. Jadi yang saya perjuangkan ialah, saya kata nak saman ekong ke nak saman kepala, saman. Tapi benarkan orang perlu cukai jalan. Gunakan kaedah yang lain untuk membolehkan supaya orang boleh bayar saman. Nak boleh orang bayar saman ni, kena bawa orang tu pergi mahkamah lah. Kena bawa orang tu pergi mahkamah. Sebab yang memutuskan saman itu sebenarnya, saman itu ya surat minta kita hadir ke mahkamah. Yang kita duk dapat ni ialah notis memberitahu bahawa kita lari lebih daripada had kelajuan. Dia bukan saman. Sepatutnya selepas notis itu, selepas 7 hari selepas notis itu, baru dia susuli dengan saman, minta kita hadir ke mahkamah. Itulah yang dikatakan saman, Saman Ekong ni. Bukan kata dalam satu undang-undang tu ada istilah Saman Ekong, tak ada. Sebab saman tu mai ikut belakang. Saman tu mai belakang. Ada had yang sengah tu, bila dia tahan di jalan tu, dia terus. Yang tu yang orang panggil apa nama? Roblox tu kan? Roblox dia tunggu tu lah. Dia terus tulis surat suruh kita pergi mahkamah. Yang tu terus direct ke mahkamah. Hak yang sama ekor yang tembak ni ialah dia notis dulu. Lepas tu baru surat yang saya kata bawa orang itu ke mahkamah. Biar mahkamah yang putuskan. Sebab saman ini pun, notis itu pun kadang-kadang saya katakan bahawa tak betul. Saya tunjuk contoh ni dalam kes orang Terengganu. Dia nak pergi bawa cukai jalan tak boleh sebab dia kata ada benda yang tak disahkan dengan polis. Dia pergi check polis, dia kata ada Saman Ekong. Dia pun minta di mana, tempat mana. Jadi dia tengok-tengok tempat yang dikata Saman Ekong pada kenderaan ini, dia kata tempat tu aku tak nak pergi. Dia tahu dia pun orang muda, dia kata tempat tu aku tak pernah pergi. Jadi dia ragu, dia pergi check dengan JPJ. Pergi check, rupanya ada orang lain pakai nombor yang sama, daftar dengan JPJ. Orang tu ialah konstabel polis. Tak, bukan salah konstabel polis, salah JPJ. Polis tu tak salah. Macam mana JPJ boleh mendaftar nombor yang sama pada lebih daripada satu orang? Jadi nanya, yang dapat sama ni dia. Yang buat salah tu konstabel polis. Yang buat salah ialah kenderaan yang dimiliki oleh konstabel polis. Jadi bila dia pirayu sampai sekarang, sampai hari ini, sampai semalam, dia masih belum dibatalkan dia punya notis dia ataupun saman dia. Jadi ini saya katakan bahawa notis itu bukan membuktikan kata betul. Ada salah. Ada orang makcik tua daripada Perlis, dia dapat satu notis. Motor dia 70, notis dia motor 500cc. Dia warkan mas, dia kata kalau aku bawa motor 500cc, dia bukan aku bawa, motor tu bawa aku. Motor tu bawa aku, aku mentua tak larat lah. Duduk di rumah pun batuk, sebab pek ho rosak pam lah. Pek ho, hak duk korek tu kan, dia rosak pam tu, duduk di rumah pun tak larat lah. Dia kata bawa motor 500cc, dia kata tempat ni pun aku tak nak pergi lah. Jadi nanya, kalau akhirnya kalau dia bayar, kalau dia pergi bayar compound, bermakna dia pergi bayar pada kesalahan yang mereka tak buat. Jadi saya kata, ni tak adil. Mestilah kesalahan orang tu, kalau nak bayar, dia mesti berasal pada kesalahan yang mereka buat. Jadi nak putuskan sama ada orang tu bersalah ataupun tidak, ialah pergi ke mahkamah. Mahkamah yang putui. Jadi kalau pergi mahkamah, kalau hampa heret pergi mahkamah, akhirnya orang malas nak pergi mahkamah. Katalah orang malas nak pergi mahkamah, dia bayar compound. Itu soalan yang lain. Tapi tak boleh blacklist, tak boleh menghalang untuk orang memperbaharui cukai jalan. Sebab ni menyusahkan orang. Saya kata orang di kampung umpamanya, man, dia meniaga pasar malam, dia meniaga pekan sari, dia meniaga pekan nat dan sebagainya. Kalau pihak ni tak boleh jalan, tak ada rotek, ni tak boleh jalan, macam mana dia nak meniaga, macam mana kehidupannya? Jadi ini yang saya katakan bahawa perlu di, sebab sudah ada keputusan mahkamah tinggi Kuching, saya kata kena akur. Sebab kita nak suruh orang memandu ikut undang-undang, kita mesti kuat kuasa undang-undang, mesti ikut undang-undang. Penguat kuasa undang-undang mesti menguat kuasa undang-undang, mesti ikut undang-undang, mesti ikut rol, ikut perlembagaan. Itu yang saya kata. Jadi itu yang kami bawa bertemu dan akhirnya dapatlah beberapa kali dia sampai 28 Februari hari itu, kemudian dia lanjut dengan diskaun dia ni, lepas itu akhirnya sekarang ni dia blacklist balik. Jadi kami soalkan benda-benda ini dan kita telah berikan satu signal yang jelas, iaitu kita akan memberikan guaman percuma kepada orang-orang yang tak boleh menggunakan kenderaan mereka ni akibat daripada road tax. Tak boleh ambil. Iaitu kita nak saman, nak tuntut ganti rugi. Sehari RM40. Itu paling minima, sehari RM40 kita boleh tuntut. Ni panel peguam saya ni. Nah, cek. Kita tuntut sehari paling minima RM40. Jadi kalau dah setahun tak boleh guna pasal tak boleh ambil road tax tu, maknanya kira tengoklah berapa hari. Nak saman GPJ lah. Saman maknanya banyak, RM1,000 bakal lah. RM1,200 paling tidak RM300 masuk tabung madrasah. Janganlah boleh-boleh RM1,200, RM1,300 tu. Dia lupa paling tidaknya kenuri sembelih kambing dua ekor di sini tak ke? Paling tidak, jadi kami akan menyediakan khidmat guaman percuma. Tapi akhirnya bila baru ni dia berbahas, dia kata kabinet sudah buat keputusan nak gantung sementara orang panggil apa? Blacklist ni, gantung sementara blacklist. Maknanya boleh memberi cukai jalan. Tapi sampai hari Jumaat yang lalu, orang tak boleh memberi cukai jalan. Hari Khamis tu pun saya bagi tahu, saya kata macam mana YB, macam mana menteri, saya kata Datuk umum kata bahawa kabinet dah buat keputusan yang GPJ tak benar orang pemberi cukai jalan. Saya kata tak komunikasi apa kabinet dengan jabatan. Mesyuarat kabinet menteri ada, lepas mesyuarat kabinet, mesyuarat pos kabinet, ketua pengarah GPJ ada. Jadi macam mana, dia pun tak tahu. Jadi sampai hari Jumaat tu saya duduk train, GPJ masih belum buka balik. Jadi kami tetapkan saman. Walaupun dia buka tak buka, kami akan saman. Tapi bergantung kepada orang, main mengadu lah. Orang minta kami, mereka nak buat saman itu. Kami tak boleh saman. Saya boleh saman lah kalau hak saya punya. Jadi tuan-tuan kalau ada, tolong bagi nama melalui Facebook. Kasa, type kempen anti saman eko dalam kurungan kasa. Itu dapat, maknanya ikut arahan apa yang perlu dilakukan. Jadi ini untuk sebagai bantuan yang boleh kami berikan sebagai khidmat saya dan juga rakan-rakan panel peguam kita ni, peguam-peguam muda ni, kepada masyarakat dan rakyat. Jadi ini saja maknanya kita beri perkhidmatan percuma. Kemudian kalau dah menang, pulanglah. Kalau tuan-tuan nak sedekah kat peguam ke RM50 ke RM100, itu sedekahlah maknanya kan. Sedekahlah maknanya sebagai terima kasih ya. Tapi kami beri khidmat yang percuma. Cuma selepas ini kita akan berhadapan dengan saman bentuk baru, iaitu menggunakan kamera yang statik 24 jam saman ekor. Lah ni saman ekor ni, dia waktu senang dia nap lah tiang tu, hujan mai dia lari. Yang ni kamera yang duduk tu bukan ada orang tunggu, kamera statik. Di setakat lah ni dia nak pasang 500 hotspot. Kosong-kosong panas kan? Panas. 500, hujan panas ke, gempa bumi ada runtuh lah kot. Kamera tu runtuh lah, kalau gempa bumi nak orang bilang kan, kamera tu runtuh. Tapi hujan panas, dia tak lari. Kamera tu duduk orang tu. Termasuk juga di traffic light. Traffic light kalau pukul 2 pagi tengok kereta tak ada, kita duduk belah jangan. Dia sama ekor. Dia ada kamera. Cuma kita tak tahu tang dekat mana apa traffic light mana yang dia pasang. Jadi lebih kurang dekat 1000 tempat lah, lebih kurang 1000 tempat campur dua tu 500 hotspot dan juga apa yang apa nama traffic light ni, dia akan saman 24 jam. Dak, saya dari satu sudutnya saya bersetujulah bahawa itulah dia pendidikan. Bila tapi dia syaratnya dia kena bagi tahu 500 meter sebelum tu dia kena bagi tahu ada kamera di hadapan. Jadi dah lah kita pelan. Maknanya kita dengan sendirinya dia akan didik. Dapat signboard tu, oh kita pun pelan. Jadi tak sempatlah nak laju dah kah? Tak sempatlah nak laju. Jadi akhirnya kita akan membiasakan diri kita dengan perlahan. Jadi ini yang secara prinsipnya saya boleh bersetuju, walaupun cuma teknologi itu saja yang saya persoalkan. Sebab teknologi itu dia bukan dikendalikan oleh JPJ tapi dia dikendalikan oleh dua syarikat. Itu bahaya saya kata. Sebab dua syarikat ni, JPJ tidak akan mengeluarkan apa-apa, tapi sebaliknya syarikat ni yang akan pasang kamera teknologi semua, dan syarikat ni akan dapat untung melalui persen daripada saman, komisen daripada saman itu. Jadi banyak saman banyaklah dia punya ni, dia bergantung kepada berapa jumlah saman komisen dia. Kalau banyak saman banyaklah, jadi dia takkan nak kempen suruh jangan buat salah. Takkan dia nak kempen kata hampa jangan lari laju. Kalau kita tak lari laju, dia tak boleh. Dia tak ada tanggungjawab sosial. Jadi maknanya dia menggalakkan untuk orang lari lebih daripada had kelajuan supaya saman tu boleh naik banyak. Jadi puratanya dua-dua syarikat ni dapat 35%. 35% daripada jumlah saman. Contoh banyak daripada 6 juta saman, itu paling rendah. Minimumnya dia anggarkan 6 juta saman. Dia ada 6 juta, 10 juta, 15 juta. 6 juta saman itu bermula dengan compound 300. 6 juta kali RM300. Lepas itu dapat jumlah tu 35% untuk dua-dua syarikat ni. Untuk dua-dua syarikat ni 35%. 35%. Sadik Sigar Raga apa tak nak hantar tu. Dia 25% lah dengan Saleh Kamil. Ahmad ni 10 takat 25% lah. Yang ni 35. 35% untuk syarikat ni. Jadi yang ni saya katakan bahawa saya persoalan sebab saya kata kalau diri saya dia duduk orang tu pun saya kata saya mesti menggalakkan saman. Menggalakkan orang lebih lari laju sebab saya boleh duit. Saya tidak akan mendidik. Jadi ini yang kita persoalkan. Tapi konsepnya saya bersetujulah dari sisi konsepnya untuk mendidik orang. Tapi isu yang ada sekarang ni ialah nak membenarkan supaya orang memperbarui cukai jalan. Itulah saja yang boleh kami lakukan untuk membantu orang. Jadi ada siapa-siapa lepas ni nak dah dia setahun lebih, setahun dah tak boleh, hampir setahun dah, selalu hampir setahun tak boleh nak baru cukai jalan pasal masalah sama ekor. Bagi tahu isi dalam Facebook tu tulis buah nama, interak dengan peguam akan ambil nama. Kami mengharapkan kita boleh mulakan proceeding untuk bawa kes ni mahkamah. Cuma buat pangkat awal ni kita nak mulakan satu negeri 10 orang dulu. But tak sempat lah lawyer kita nak buat semua orang kan. Kita mula dulu 10 orang. Lepas tu insyaAllah lah kalau nak buat semua ni pakai lawyer, duk bagi hak free lah, hak cari duit tak ada. Kawan pun nak cari makan juga lah kan. Nak ambil duit, nak ambil hak yang dia nak beli untung untuk nak bantu kita. Jadi kita ambil 10 orang dulu di setiap negeri insyaAllah. Jadi itulah saja yang dapat saya berikan sedikit penerangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita sekali lagi, dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua dan khususnya para jawatankuasa madrasah yang sudi menjemput saya ke sini, dan saya sangat gembira dapat berkenalan dengan tuan-tuan semua di Desa Bakti ini. Saya pun tak tahu kata ini dalam Kuala Lumpur. Rupanya dalam Kuala Lumpur, saya ingatkan dalam Selangor. Ini dalam ibu kota Kuala Lumpur. Jadi mudah-mudahan akan kita memberikan sedikit kesedaran kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan semua daripada apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak madrasah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Haji Mahfuz. Kita mengucapkan semoga Dato' sehat walafiat dengan suara yang lantang. Jadi tuan-tuan, Kita ada jadual pada bulan April untuk madrasah ini. Tuan-tuan boleh dapatkan dan kalau boleh agih-agihkanlah kepada sahabat-sahabat kita yang lain agar kita dapat memakmurkan madrasah kita ini. InsyaAllah pada bulan April ada beberapa penceramah yang tidak kurang hebatnya. Kita